Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah membaca penjelasan tentang ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, di mana beliau mengatakan bolehnya berteman dekat dengan pelaku kemaksiatan, namun jangan berteman dekat dengan pelaku kebid'ahan. Sudah kita baca pada pertemuan yang lalu keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah bahwa ucapan yang seperti ini tidaklah dipahami sebagaimana konteks kalimatnya. Artinya, tidak boleh seseorang kemudian mengatakan, sudahlah, enggak masalah. Yang penting kan bukan bid'ah, bukan syirik. Apapun kemaksiatannya, silahkan bergaul dengannya. Silahkan, tidak mengapa untuk berteman dekat dengannya. Enggak. Pemahaman yang seperti ini keliru. Pemahaman yang seperti ini tidak disepakati. Bahkan ahadis, demikian pula ayat dari Al-Quran, demikian pula ahadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa para pelaku kemaksiatan harus juga dihindari, dijauhi, karena dampak negatif, dampak jelek yang ditularkan oleh teman-teman jelek tersebut akan benar-benar berbekas pada diri seseorang. Kita tidak boleh berteman dengan mereka-mereka yang memakan harta anak yatim. Tidak boleh berteman dengan mereka-mereka yang melakukan muamalah jual-beli, pinjam-meminjam dengan sistem yang riba. Kita tidak boleh berteman dekat dengan mereka-mereka yang mabuk-mabukan, mencuri, dan yang semisal dengan itu. Enggak boleh. Dalil-dalil tentang permasalahan ini sudah sangat banyak sekali. Dan bisa kita lihat fakta dan kenyataan di lapangan. Yang dulunya anak itu hudu, hadi, culun, kemudian tidak tahu tentang pergaulan. Kemudian ketika dia mulai berteman dekat dengan orang-orang yang pelaku kemaksiatan, mulai dia asik duduk bersama dengan mereka, lihat perkembangannya. Pasti benar-benar terlihat bahwa anak yang tadinya pendiam, anak yang tadinya lugu, berubah drastis. Yang tadinya penurut dengan orang tuanya, dengan abinya, dengan uminya, sekarang sudah berubah. Dikit-dikit hawanya marah, membentak orang tuanya. Sudah tidak sungkan-sungkan lagi dengan orang tuanya. Ketika dibilangin, dinasihati, sudah yang ada ngelawan. Bermula dari apa? Tadi, berteman dengan pelaku kemaksiatan. Bukan pelaku kebid'ahan ini. Pelaku kemaksiatan. Maka dari itu, yang bisa kita pahami dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah, beliau ingin menjelaskan bahwa dosa, kejahatan, bahaya yang dimunculkan oleh pelaku kebid'ahan jauh lebih dahsyat dibanding bahaya, kejelekan, kerusakan yang dimunculkan oleh para pelaku kemaksiatan. Dalam keadaan kita sudah tahu, kita sudah paham, pelaku kemaksiatan saja bahayanya sudah besar terhadap diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang yang kita cintai. Kemaksiatan saja bahayanya sudah begitu besar. Lah bagaimana lagi dengan kebid'ahan yang bahayanya lebih besar daripada kemaksiatan. Oleh karenanya, jangan sampai anak kita, keluarga kita, orang-orang yang berada di bawah naungan kita, kita biarkan berteman dekat dengan mereka-mereka. Kita baca keterangan lanjut yang disebutkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah, kata beliau, lakin yabqa hunaka farqun huwa anna al-'asi la yara hadza daynan yatadayyanu bihi wa yataqarrabu bihi ila Allah bi khilaf al-mubtadi' fa innahu yara bid'ahu allati yartakibuha daynan yataqarrabu biha ila Allah. Di sana ada perbedaan. Memang tetap ada perbedaan antara kemaksiatan dengan kebid'ahan. Yaitu bahwa pelaku kemaksiatan la yara hadza dainan, dia tidak memandang dosa yang dia lakukan itu sebagai bentuk agama, sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah azza wa jal. Mencuri. Kenapa kamu mencuri? Karena saya meyakini mencuri ini mendekatkan diri kepada Allah. Enggak ada pelaku kemaksiatan yang meyakini hal ini. Kenapa kamu bermuamalah dengan muamalah riba? Karena saya yakin bahwa jual beli dengan sistem riba, pinjam meminjam dengan sistem riba, lebih mendekatkan saya kepada Allah azza wa jalla. Enggak ada, enggak dijumpai. Para pelaku kemaksiatan, pemabuk, pencuri, mereka-mereka yang berzina, kemudian mereka-mereka yang berjudi dan sebagainya, dia tahu, sadar bahwa itu dosa. Bahwa yang dia lakukan adalah penyimpangan. Bahwa yang dia lakukan adalah kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Bikhilafil mubtadi' lain halnya dengan pelaku kebid'ahan. Fa'innahu yara bid'ahu allati yartakibuha dainan yataqarrabu biha ilallah. Karena dia menganggap, dia meyakini bahwa kebid'ahan-kebid'ahan yang dia jalankan, kebid'ahan-kebid'ahan yang dia lakukan, itu bagian dari agama. Yakin dia, itu merupakan agama Islam. Dia lakukan itu dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan, dengan keyakinan bahwa kebid'ahannya itu bisa mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa kamu melakukan maulid Nabi? Oh, maulid Nabi ini bagian dari Islam. Bukti cinta kita kepada Rasul. Maulid Nabi ini sebagai bentuk bagaimana seorang Muslim berupaya untuk memahami sirah Rasul. Sehingga itu bagian dari ibadah, kata mereka. Kenapa kamu melakukan amalan ini dan amalan itu? Melakukan zikir khusus, kemudian sampai lompat-lompat badannya. Melakukan zikir kepada Allah sampai meratap, meraung, menangis. Mereka akan menjawab, ini lebih bisa menghadirkan kekhusyuan. Ini bagian dari ibadah. Ini para pelaku kebid'ahan. Atau yang lebih parah dari ini, yang mereka mengingkari al-asma was-sifat. Kenapa kamu mengingkari al-asma was-sifat? Asma'ullahil husna wa sifatullahil ula. Dia akan menjawab, kalau kita tetapkan nama untuk Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka saya tidak menetapkan nama-nama bagi Allah. Itu keyakinan dia. Menurut dia itu bagian dari agama. Sebagai suatu keharusan bagi seorang Muslim untuk mensucikan Allah Azza wa Jal adalah tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Oleh sebab itu, Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Karena kalau diberikan nama dan sifat, maka Allah akan sama dengan makhluknya. Ini agama bagi mereka. Keyakinan yang mendarah daging para pelaku kebid'ahan tadi. Sehingga mereka para pelaku kebid'ahan tersebut lebih jelek. Kenapa demikian? Karena mereka lebih sulit untuk bertaubat. Lain halnya dengan pelaku kemaksiatan. Dia tahu, dia sadar ini dosa, ini salah, ini gak boleh. Sehingga ketika terjadi satu keadaan yang membuat dia terpuruk, lebih mudah untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahlah. Misal dia berjudi, habis-habisan sudah ternyata hartanya. Kapok dia, sudah ternyata judi ini memang gak boleh saya teruskan. Dosa besar. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mencuri. Demikian pula ketika masih manjat tembok, terjatuh, patah kakinya, patah tangannya. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi. Tetapi pelaku kebid'ahan, bagaimana mungkin dia mau bertobat ketika yang dia lakukan adalah keyakinan al-haq ada padanya. Dia yakin itu benar. Sebagaimana kita meyakini aqaid ahlu sunnati wal jamaah adalah suatu kebenaran. Kemudian kita disuruh bertaubat darinya. Kamu harus taubat dari sini. Enggak boleh. Enggak benar. Ini salah. Ini keliru. Enggak bisa kita bertaubat darinya. Bagaimana mungkin kita bertaubat bahwa itu adalah satu kebenaran yang kita yakini? Ini gambaran bagaimana mudahnya pelaku kemaksiatan untuk bertaubat kepada Allah dan bagaimana sulitnya pelaku kebid'ahan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Qala wa yuharrifu an-nususa li muwafaqati hawahu nusus al-Qur'ani wa sunnati fa huwa akhtar wa la syak. Pelaku kebid'ahan itu dia akan dengan mudah untuk mentahrif, memalingkan, merubah, mengganti dalil-dalil yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah demi untuk sesuai dengan hawa nafsunya. Ayat ini harus dipalingkan maknanya. Kenapa? Karena yang kami yakini seperti ini. Hadis ini dhaif, hadis ini ada kelemahan padanya. Hadis ini tidak menunjukkan adanya ilmu. Kenapa dia berani menolak hadis tersebut? Karena tadi, menurut dia, sesuai dengan keyakinan dia, tidak sejalan. Ini yang dilakukan oleh para pelaku kebid'ahan. Fahuwa akhtar wala syak. Maka dia dari sisi ini lebih berbahaya daripada pelaku kemaksiatan. Lakin at-tahdzir minal jami'. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa tahzir memberikan peringatan kepada kaum muslimin minal jami' dari semua bentuk tadi. Dari pelaku kemaksiatan, dari pelaku dosa-dosa besar, ditahzir, diperingatkan pun demikian. Dari pelaku kebid'ahan. Nah, kamu jangan main sama si fulan itu ya. Bahaya. Kenapa, Bi? Kedapatan kemarin dia itu mencuri, masuk ke rumah orang, ngambil barang orang. Itu dosa besar. Loh, tapi kan dia santri misal. Tapi kan dia musyrif. Tapi kan dia disebutkan kebaikan-kebaikannya. Disebutkan bahwa ternyata pelaku kemaksiatan tadi adalah seorang salafi keyakinannya. Seorang ayah harus bisa, harus memiliki ilmu. Harus bisa menjawab sanggahan dari sang anak tadi. Bagaimana mungkin sang ayah akan menjawab dan menyanggah dari jawaban sang anak ketika orang tuanya gak tahu, oh iya ya. Iya Bi, pelajaran yang kami dapati bahwa pelaku kemaksiatan itu masih mudah bertaubat. Beda dengan pelaku kebid'ahan, dia itu bukan pelaku kebid'ahan. Gimana kira-kira orang tuanya menjawab? Kalau ternyata tidak paham perbandingan yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Apalagi jika si anak tuh Imam Al-Barbahari menyatakan demikian. Atau Imam Syafi'i menyatakan, La'an alqallaha bikulli dhanbin ahabu ilayya min an alqallaha bi'ilmil kalam. Aku bertemu menghadap Allah Azza wa Jal dengan semua bentuk dosa kemaksiatan. Artinya apa? Aku meninggal dunia dengan melakukan dalam keadaan melakukan semua bentuk dosa. Mencuri, berzina, mabuk, merampok, dan sebagainya. Lebih aku senangi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, daripada aku menghadap Allah, bertemu dengan Allah, meninggal dunia dengan ilmu kalam. Seakan zuhud, seakan hebat dalam ibadah, namun pelaku kebid'ahan. Kalau seandainya si anak tadi membawakan ucapan Imam Syafi'i ini, gak apa-apa, Bi. Yang penting gak bid'ah, gak syirik. Biarkan ananda melakukan apapun. Bahaya yang seperti ini. Maka orang tua perlu tahu. Jangan kamu berteman dengan si fulan. Kenapa? Kedapatan kemarin mencuri. Oh, tapi kan itu mencuri cuma dosa besar saja. Bukan kebid'ahan. Iya. Itu memang dosa besar. Bukan kebid'ahan. Tetapi bahayanya tidak kalah dengan kebid'ahan. Di dunia hukuman bagi pencuri potong tangan. Menunjukkan bahwa dosanya sangat besar sekali. Memang pelaku kemaksiatan lebih mudah, lebih bisa untuk bertaubat kepada Allah. Tetapi siapa yang menjamin saat dia meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal? Karena suatu dosa, suatu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Sampaikan jawab seperti ini kepada anak-anak yang kita cintai tadi. Supaya argumentasi dia terpatahkan dan dia terbuka mendapatkan ilmu. Oh iya, ternyata gak boleh berteman dengan pencuri, pemabuk, berteman dengan mereka-mereka yang jelek akhlaknya. Ternyata bahayanya besar. Dampak di belakangnya luar biasa. Qala hafizahullah, kata beliau, At-tahdhiru yajibu an yakuna minal jami' fala tujalisil fustaqa. Wajib mentahdir dari semuanya, para pelaku kemaksiatan juga para pelaku kebid'ahan. Maka janganlah engkau sekali-sekali duduk dengan para pelaku kemaksiatan dari kalangan ahlul fusaq, orang-orang yang fasik. Ini dia masih muslim tetapi pelaku kemaksiatan dengan dosa-dosa besar, fasik. Mu'minun bi'imanihi wa fasiqun bikabiratihi. Ini akidahnya ahlu sunnati wal jamaah. Pelaku dosa besar dari kalangan muslimin, dia mu'min dengan kadar keimanan yang ada pada dirinya. Juga dia dikatakan fasik dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Maka jangan duduk-duduk dengan mereka-mereka yang fasik. Kama hadzaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepadamu. Wa innama yu'raful mar'u bijalisihi wa yu'rafu bikhalilihi fanzur man tukhalil. Karena seseorang itu diketahui hakikatnya dengan siapa yang menjadi teman duduknya. Ini anak saya belakangan kok akrab sekali dengan si fulan. Enggak pernah-pernahnya akrab dengan dia. Pulang dari sekolah, izin main. Dengan siapa? Fulan. Mau kemana? Ngarit. Misal kalau di tempat kita. Izin pulang sekolah. Mau kemana? Dengan si fulan. Ngapain? Cari burung. Ini gak pernah-pernahnya berteman dengan dia. Telusuri anak kita. Apa sebenarnya yang dilakukan? Siapa sebenarnya temannya itu? Ketika dilihat, oh ternyata bahaya ini temannya. Alasannya aja ngarit. Ternyata di luar sana melakukan ini dan itu. Gak bisa ini. Langsung peringatkan, panggil, nasihati dengan cara yang baik. Nasihati dengan cara yang hikmah. Beri pemahaman. Kalau seandainya antum nasihati, jangan gini, gini, gini. Dia akan memberontak. Dia sudah punya jiwa memberontak di usia-usia ABG. Panggil, rangkul dia. Ajak dia ke tempat-tempat yang pas untuk menyampaikan nasihat. Jadi, ajak dia bertukar pikir. Kemudian untuk mendapatkan sebuah jawaban. Ternyata berteman dengan si fulan itu enggak bagus. Bismillah, dengan cara-cara yang seperti ini, dia akan sadar, dia akan paham. Masih banyak teman yang baik. Si fulan, si fulan, si fulan. Bukan berarti kamu enggak boleh keluar. Boleh. Keluar dengan walimu. Keluar dengan orang yang bertanggung jawab. Berteman dengan mereka-mereka yang baik. Toh, tidak harus berteman dengan mereka-mereka yang jelek. Sampaikan seperti ini. Fandur mantu khalil. Maka perhatikanlah siapa yang akan engkau jadikan sebagai teman dekatmu. Falatu khalil fussaq wala ahlal bid'ah. Jangan sekali-sekali engkau berteman baik dengan para pelaku kefasikan. Jangan pula sekali-sekali engkau berteman baik dengan para pelaku kebid'ahan. Karena kedua-duanya akan menjerumuskanmu kepada nar, kepada neraka. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.